bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang papa. Kau beta tarik adik ganda, apalai sampai dong dengar dia supung anak dua. Oh jangan bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang papa. Kau beta tarik adik ganda, kau memang sampai dong dengar bilang saja dia masih muda. Bilang papa, kau beta tarik adik janda. Kau memang sampai belum dengar bilang saja dia masih muda. Oh jangan bilang-bilang mama, jangan bilang-bilang papa. Kau beta tarik adik janda, kau memang sampai belum dengar bilang saja dia masih muda. Tak mau bikin apa, betul cinta cuma pada dengar bilang saja dia masih muda.